Di ujung jalan ini aku menunggumu, aku menantimu. Di tengah terik matahari aku menyanyikan kisah tentang kita. Oh, ah, ah. Alunan denting suara hati mengulas kembali jejak yang telah lalu. Untaian makna yang tercipta aku abadikan di tempat terindah. Tuhan kembalikan segalanya tentang dia, seperti sedia kala. Izinkan aku untuk memeluknya mungkin untuk terakhir kali, agar aku dapat merasakan cinta ini selamanya. Ketika malam telah tiba aku menyadari kau takkan kembali. Kembalikan segalanya tentang dia, seperti sedia kala. Izinkan aku untuk memeluknya mungkin untuk terakhir kali, agar aku dapat merasakan cinta ini selamanya. Tuhan segalanya tentang dia. Izinkan aku memeluknya, ketika malam telah tiba aku menyadari kau takkan kembali.